Jika teringat tentang di kau, jauh di mata, dekat di hati, sempat terpikir tuh kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk selamanya pergi. Jika teringat tentang di kau, jauh di mata, dekat di hati, apakah sama yang ku rasa, ingin jumpa walau ada segan. Tak ada niat untuk berpisah dengan. Memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Jika teringat tentang di kau, jauh di mata, dekat di hati, tak ada niat untuk selamanya pergi. Jika teringat tentang di kau, jauh di mata, dekat. Bisa mulutku berbicara, santun kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda. Sampai terpikir untuk kembali.